Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan 100 hadis Bilhifz, 100 hadis untuk dihafalkan pada hadis yang ke-76. Qala al-muallifu rahimahullah an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, qal, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, az-zulmu zulumatun yawmal qiyamah. Az-zulmu, kezaliman semua jenisnya, besar maupun kecil, zulumatun adalah kegelapan pada hari kiamat. Rawahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Taib, sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma di sini mengabarkan kepada kita semuanya terkait dengan perkara yang sangat penting yang dia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang juga mengingatkan kita pentingnya bagi kita semuanya untuk berhati-hati memperhatikan hal tersebut. Selain dari sahabat Abdullah ibn Umar, datang juga dari sahabat yang lain. Kalau di sini diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah dari sahabat ibn Umar radiyallahu anhuma, juga dalam riwayat Muslim dari sahabat Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma, Nabi mengatakan, ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawmal qiyamah. Takutlah kalian terhadap kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat, dan seterusnya. Ini potongan hadisnya. Barakallahu fikum. Kezaliman terbagi menjadi, kalau kita kembali pada lafaz hadis, kata az-zulm. Az-zulm berarti di sini mencakup semua jenis kezaliman. Fa inna az-zulm, kezaliman mencakup semuanya. Kezaliman yang besar maupun kezaliman yang kecil. Disebutkan pula bahwasanya kezaliman az-zulm naw'an, cakup dua hal. Kezaliman ada dua macam, yang pertama ma yata'allaku bihuquqillah, yang pertama yang terkait dengan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua ma yata'allaqu bihuquqil ibad. Kezaliman yang terkait dengan hak-hak hamba Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih besar? Ya. Yang dari dua jenis kezaliman itu jelaskan oleh para ulama termasuk Syekh Ibn Utsaimin beliau bawakan dalilnya. Wa'azamuhuma al-muta'alliku bihuquqillah. Yang paling besar dari dua jenis kezaliman itu adalah yang terkait dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Wa'azamuhuma al-muta'alliku bihuquqillah wal isyraku bihi. Yang paling besar dari kedua jenis kezaliman itu adalah yang terkait dengan hak-hak Allah dan kesyirikan. Dalilnya apa? Dalilnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW ya, su'ila ayyudzan bi'a'zam, dosa apa yang paling besar? Dosa apa yang paling besar? Nabi mengatakan anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan tandingan bagi Allah sementara Dia adalah zat yang menciptakanmu. Ya, ini kesyirikan, dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar. Kemudian setelah kesyirikan itu, wayalihi adzulmu fil kabair. Deretan berikutnya yang kedua setelah kesyirikan adalah semua jenis dosa-dosa besar. Wayalihi adzulmu fil kabair. Berikutnya adalah ya melakukan dosa-dosa besar. Tsumma dzulmu fis shagair. Kemudian kezaliman terkait dengan dosa-dosa kecil. Tabarakallahu fikum. Ini terkait dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma yata'allaqu bihuquqil ibad. Kezaliman yang terkait dengan hak-hak hamba. Ada tiga macam. Wadzulmu yaduru ala thalathati asya'. Kezaliman yang terkait dengan hak-hak manusia, hamba-hamba Allah, ini berputar pada tiga perkara. Kezaliman yang terkait dengan hak-hak manusia berputar pada tiga perkara. Apa tiga perkara itu? Dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi menyampaikan pesan-pesan penting dalam Hajjatul Wada. Dalam Haji Wada khutbah perpisahan. Di antaranya Nabi mengatakan tiga hal itu apa? Nabi mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa 'aradakum haramun 'alaikum. Tiga. Inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian. Sesungguhnya darah-darah kalian. Yang pertama. Wa amwalakum, yang kedua harta benda kalian. Wa aradakum, yang ketiga kehormatan-kehormatan kalian. Haramun alaikum, haram atas kalian. Tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh dijatuhkan kehormatannya. Nah, kezaliman yang terkait dengan manusia hamba berputar pada tiga hal ini. Berbuat zalim terkait dengan darah, baik itu pembunuhan, ya, atau yang lainnya, melukai, menjadikan cacat. Wa amwalakum, yang kedua, kezaliman terkait dengan harta, mencuri, menipu, merampas, punya hutang padahal mampu membayar, enggak bayar-bayar. Matlul ghani dzulmun, orang yang mampu membayar hutang namun ditunda-tunda, enggak dibayar-bayar, maka itu kezaliman juga. Harta, a'rad, kehormatan, menggibahi. Kezaliman terkait dengan manusia hamba berputar pada tiga hal ini. Darah, kemudian harta, kemudian kehormatan. Baik. Dan semua jenis kezaliman tadi, kezaliman yang terkait dengan hak Allah, kemudian kezaliman yang terkait dengan hak hamba-hamba Allah, kata Nabi, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Kadang seseorang itu meninggalkan kewajiban, kadang seseorang itu melampaui batas. Meninggalkan kewajiban dia terkait dengan hak Allah, tarkul wajib. Enggak sholat, enggak berpuasa. Naam. Enggak menunaikan kewajiban-kewajiban Allah yang lainnya, enggak membayar zakat. Atau udwan, melampaui batas. Fi'lul muharram, melakukan perkara yang haram. Berarti zalim, dia berbuat zalim. Berbuat kesyirikan. Demikian pula terkait dengan hak manusia. Tarkul wajib, meninggalkan kewajiban. Misalnya hutang tadi, sudah jatuh tempo, punya kemampuan, enggak membayar. Berarti dia meninggalkan kewajibannya. Ya. Atau melakukan perbuatan melampaui batas, bukan haknya dia pergunakan hal itu, bukan miliknya dia ambil. Nah, semua jenis kezaliman ini adalah zulumatun. Semua jenis kezaliman ini adalah zulumatun, kegelapan-kegelapan yang ada pada hari kiamat. Setiap orang berbuat zalim, tidak menyelesaikan kezalimannya, tidak melepaskan diri dari kezalimannya, maka dia akan terjatuh atau mendapatkan kegelapan tersebut pada hari kiamat, sedikit atau banyak. Sebagaimana hal demikian diingatkan oleh para ulama kita ketika menjelaskan hadis ini. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim, sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, hendaklah berusaha membebaskan diri kita dari berbagai bentuk kezaliman. Ittaqul zulma, takutlah terhadap kezaliman. Dengan berbagai jenis kezaliman yang ada, fa innal zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena sungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Akan menjadikan dia ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bisa jadi ketika di alam kubur, ya, perjalanan yang sangat panjang, ketika dibangkitkan masing-masing mendapatkan cahaya sesuai dengan iman dan amal solehnya. Demikian pula sebaliknya, masing-masing akan mengalami kegelapan, bihasabi dzulmi allazi waqa'a minhu, tergantung dari kezaliman yang dia lakukan. Al-kabir, ya, kezaliman yang besar. Al-kathir, yang banyak. Demikian pula, ya, yang kecil, tergantung dari apa yang dia lakukan. Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 47, wa nadh'ul mawazinal qisthal yaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a. Dan kami letakkan timbangan-timbangan yang penuh dengan keadilan pada hari kiamat. Masing-masing dibalas. Fala tuzlamu nafsun syai'a. Maka tidak ada seorang jiwa pun yang dizolimi. Tidak ada yang dizolimi. Masing-masing dibalas sesuai dengan amalnya. Kejelekan ataukah kebaikan. Syai'an. Tidak ada satu jiwa pun yang dizolimi sedikit pun. Wa in kana mithqala habbatin min khardarin ataina biha. Jika dia berbuat sesuatu kebaikan ataukah kejelekan. Mithqal habbah. Ya. Min khardal. Biji yang amat kecil. Ataina biha. Kami akan datangkan balasannya. Wa kafa bina hasibin. Demikian pula hadis ini menunjukkan az-zulmu zulumatun yawman qiyamah. Bahwasanya az-zulm, jelaskan di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan wa fi hadza dalilun ala anna az-zulma min kaba'iriz-dzunub. Ini menjelaskan, hadis ini menjelaskan bahwasanya kezaliman termasuk dari dosa-dosa besar. Kenapa? Li'annahu la wa'ida illa 'ala kabiratin min kaba'iriz-dzunub. Li'annahu la wa'id, karena tidak ada suatu ancaman. Illa 'ala kabiratin, kecuali terhadap dosa besar. Dari dosa-dosa besar. Baik kezaliman seseorang kepada hamba-hamba Allah, ya, demikian pula kepada makhluk. Kulluhu, kata Syekh, kulluhu min kaba'iriz-dzunub, semuanya termasuk dari dosa-dosa besar. Tayyib, barakallahu fikum. Mafhum dari hadis ini, ketika kita diperingatkan untuk berhati-hati dari kezaliman, maka mafhumnya kita diperintahkan untuk berlaku adil. Kita diperintahkan untuk menunaikan hak-hak Allah. Demikian pula hak-hak hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebagian hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah, terkait dengan kezaliman, selain dari dua jenis tadi, terkait dengan hak Allah, hak hamba Allah, ada tiga jenis kezaliman. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabiah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi mengatakan ad-diwan 'indallahi thalatha. Diwan, catatan amalan dosa kezaliman di sisi Allah ada tiga macam. Diwanun la ya'ba'u Allahu bihi syai'an. Diwan, catatan yang tidak dipedulikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, enggak dibiarkan. Wa diwan, diwan la ya'ba'ullahu bihi syai'a. Allah tidak peduli padanya. Wa diwan la yatrukullahu minhu syai'a. Yang kedua, diwan, catatan amalan kejelekan kezaliman yang tidak ditinggalkan oleh Allah sama sekali. Wa diwan la yaghfiruhullah. Diwan, catatan yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisnya panjang. Apa ketiga jenis hal itu? Yang dimaksud dengan diwan la ya'ba'ullahu bihi syai'a. Ya. Yaitu zulmul abdi nafsahu fima bainahu wa baina rabbihi. Kezaliman seorang hamba terhadap dirinya antara dia dan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. yaitu dosa-dosa di bawah kesyirikan, meninggalkan puasa misalnya, meninggalkan salat, dosa-dosa di bawah kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuninya jika Allah menghendaki. Kemudian yang kedua, diwan la yatrukullahu minhu syai'a, Allah tidak membiarkannya. Apa itu? Yaitu zulmul ibad ba'duhum ba'dhan, kezaliman hamba satu sama lain. Kezaliman yang terkait dengan sesama. Bagaimana? Apa yang terjadi di hari kiamat? Qisas. Dikisas oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hak-hak manusia. Kemudian yang ketiga, diwan la yatrukullahu, diwan la yaghfirullah. Yang ketiga, kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hal tersebut? Asyirk, berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada tiga macam dari dawawin, catatan amalan yang kejelekan yang Allah tidak mempedulikannya, jika Allah menghendaki Allah ampuni, jika Allah kehendaki Allah siksa hamba tersebut. Ada catatan amalan kejelekan, kezaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah. Allah serahkan perkaranya kepada manusia, kepada hamba. Terjadi kisos pada hari kiamat. Kebaikan, kejelekan yang menjadi timbangan saat itu. Yang ketiga adalah catatan amalan kejelekan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan. Oleh karena itu marilah kita semuanya berusaha bersungguh-sungguh membersihkan diri kita dari segala bentuk kezaliman. Adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Nas'allahu salamal afiyah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.